Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah yang jemaah secara Allah sekalian, sesuci dan syukur kita memanjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas kelimpahan kurnia-Nya, nikmat iman dan Islam. Semoga Allah SWT terus menerus memberikan taufik dan hidayah-Nya agar kita sentiasa beriktizar dengan agama Allah Subhanahu wa Taala ini, dengan kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat akhir-akhir hayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassantum bihima lan tadillu abada." Yang maksudnya, telah meninggalkan pada kamu dua perkara yang mana jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini insyaallah kita teruskan pembahasan kita hadis Jibril alaihi salam yang terdapat dalam kitab Arba'un Nawawi, di mana telah kita bahaskan bahagian pertama daripada soalan-soalan Jibril alaihissalam yang datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Kemudian telah kita bahaskan juga sebahagian daripada soalan kedua daripada Jibril alaihissalam, iaitu tentang iman, rukun-rukun iman. Dan kita telah membahaskan al-iman billah, apa artinya iman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya. Jadi kita bagi insyaAllah menguraikan rukun-rukun iman yang lain, iaitu beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan kitab dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada yaumil akhir, hari akhirat, dan juga kepada qada dan qadar, baik dan buruknya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dalam soalan ataupun dalam jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Nabi sallallahu telah jelas menjawab bahawa termasuk daripada iman adalah beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu daripada rukun-rukun iman. Dan rukun di dalam setiap perkara adalah asas-asasnya yang tidak boleh tidak mesti ada dalam sesuatu satu perkara. Maka jika tidak ada rukun ataupun lemah rukunnya, maka tidak adalah perkara tersebut. Contohnya bangunan yang tidak ada rukun, tidak ada tiang ataupun lemah tiangnya, maka lemahlah dan akan menanti masa saja untuk roboh. Jadi apa makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali, kita wajib beriman bahawa kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya. Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Jadi kitab ini bukan datang daripada bumi, tetapi ia diturunkan. Dan makna diturunkan, maknanya ia datang daripada atas, lalu diturunkan ke bawah. Jadi atas daripada mana? Atas daripada langit. Dan diturunkan ke atas muka bumi ini kepada rasul-rasul makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, supaya mengembangkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Ya, sebab itu kita namakan kitab-kitab ini al-munazzah, al-kutubul munazzah. Ini kitab-kitab yang diturunkan. Sebab itu dalam Al-Quran banyak disebutkan bahawa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilan azizir rahim. Jadi tanzilan maknanya diturunkan daripada Al-Aziz yang berkasa lagi Maha Maha Merahmati, Tanzil Al-Aziz Al-Rahim. Dan itu juga dalam surah Al-Waqi'ah, Allah SWT menyebutkan Al-Quran ini sebagai kitab yang diturunkan. Innahu Al-Quran Karim fi kitabin makhnun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min Rabbil Alamin. Sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia, Al-Quran Karim fi kitabin makhnun, ia dipelihara di dalam sebuah kitab yang terpelihara, yakni di Lauh Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh yang menyentuh kitab ini melainkan orang-orang yang disucikan. Dan ramai ulama yang menafsirkan maksud al-mutahharun dalam ayat Al-Waqi'ah ini bukan dalam maknanya orang-orang yang suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, misalnya wudu berpegang Al-Quran, tetapi oleh kerana ayat ini menyentuh tentang Quran yang terdapat di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah di sisi Allah SWT di langit yang ketujuh. Maka mereka mengatakan tidaklah malaikat-malaikat tidaklah menyentuh Al-Quran Lauh Mahfuz ini, mereka malaikat-malaikat Allah SWT yang suci. Dan yang penting di sini adalah firman Allah SWT, Tanzilul Aziz, Tanzilul Mirrabbil Alamin. Ia adalah Quran yang nanti akan diturunkan daripada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Dan banyak ayat-ayat menerangkan tentang sifat Al-Quran dan kitab-kitab lain serupa juga, iaitu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba-hamba yang terpilih yang kita namakan Rasul dan Nabi. Baik, jadi ia turun daripada langit dan ia merupakan kalam Allah Subhanahu wa Taala. Apa makna kalam Allah Subhanahu wa Taala? Firman Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Allah Subhanahu wa Taala berkata-kata melalui kitabnya. Allah Subhanahu wa Taala berkata-kata dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa Taala, didengar oleh malaikatnya Jibril alaihi salam, dipelihara dan diturunkan kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Taala, iaitu rasul-rasulnya. Jadi daripada rasul yang pertama, Allah Subhanahu wa Taala turunkan kitabnya ini melalui Jibril kepada Nabi Nuh alaihi salam, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab ini berbeza-beza daripada sudut bahasanya. Okay. Jadi kalau ia diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Nabi Musa alaihissalam, itu bahasa orang-orang Yahudi. Dan sebelum itu kalau diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diturunkan dalam bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian bila diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, iaitu kitab Injil, maka diturunkan dalam bahasa Injil atau dalam bahasa Nabi Isa AS. Apabila diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang Arab, maka ia pun diturunkan dalam bahasa Arab. Dan jelas kenapa Allah SWT berfirman dalam bahasa yang berbeza-beza. Kerana jika diturunkan dengan bahasa yang lain daripada bahasa, atau semua di bahasa sama saja, semua bahasa Arab saja atau semua bahasa Yahudi saja, maka rasul tak dapat baca dan kaumnya pun takkan faham apa yang dibacakan oleh rasulnya daripada kitab tersebut. Jadi jelas diturunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul dengan bahasa setiap umat menunjukkan bahawa maksud, bahawa tujuan di sebalik menurunkan kitab-kitab Allah SWT ini tidak ada dilakukan supaya rasul-rasul itu menyampaikan kepada umatnya dan mereka faham, dan supaya mereka faham isi kandungan kitab-kitab tersebut. Dan kalau dah faham apa yang harus mereka lakukan, tidaklah dilakukan mereka beramal dengan isi kandungan kitab-kitab Allah SWT. Jadi sebab itu kitab-kitab Allah SWT ini diturunkan, jadi ia bukan diciptakan. Ia diturunkan, ia bukan diciptakan. Ia bukan kitab karangan manusia. Karangan manusia diciptakan, dituliskan. Sebelum itu dia tak ada. Lepas itu diciptakan. Dia dapat ilham ke apa, ataupun dia lihat apa yang kelilingnya, kemudian dia menceritakan apa dia nak nasihatkan kepada orang, dia tulis seperti khutbah ceramah aku. Tapi kitab-kitab Allah SWT tidak diceritakan. Ia adalah firman Allah SWT, ini sifat Allah SWT, kata-kata. Jadi kata-kata itulah yang dikumpulkan dan dibukukan, kemudian disampaikan kepada Rasul-Rasulnya. Jadi itu pertama sekali yang harus kita yakini. Bila kita cakap rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitabnya, maknanya kita yakin bahawa kitab-kitab Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Bukan rasul tu yang tulis kitab. Rasul tulis kitab lepas tu cek dengan Allah SWT. Kalau kata okey, tak, dia bukan datang dari rasul pun. Para rasul itu sedikit pun tidak meletakkan, menuliskan dalam kitab-kitab Allah SWT walau satu huruf pun. Tetapi yang berlaku adalah Allah SWT menurunkan kitab tersebut kepada rasul-rasulnya. Dan apakah asas isi kandungan kitab-kitab Allah SWT? Jawabnya, isi kandungan sebagai asas dalam kitab-kitab Allah SWT yang terdapat pada semua kitab-kitab Allah SWT adalah petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju kepada nur cahaya, daripada kejahilan menuju kepada ilmu yang terang benderang. Jadi itu asas yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah SWT. Dan sebesar-besar kejahilan adalah kufur, adalah mensyirikkan Allah SWT dalam ibadat ibadat hamba-hamba. Maka datang kitab-kitab Allah SWT menuntun manusia agar keluar daripada kegelapan syirik dan menuju kepada cahaya tauhid kepada Allah SWT. Dan telah kita bacakan ayat ini banyak kali bahwa Allah SWT berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Dan telah kami utuskan untuk setiap umat seorang rasul yang berkata kepada mereka, hendaklah kamu semua sembah kepada Allah semata dan jauhkanlah daripada at-taghut, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi itulah asas inti-inti bagi ajaran para rasul dan terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada empat perkara ataupun ada tiga perkara yang kita wajib tahu, wajib yakini tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu turunnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak, adalah benar. Maknanya bukan satu dongengan, bukan satu cerita-cerita bahawa ada namanya kitab yang Allah turunkan kepada Rasul Fulan dan seterusnya. Tidak, semua yang kita beriman bahawa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab tersebut secara betul-betul, secara hak. Baik, dan yang kedua, wajiblah kita beriman kepada nama-nama kitab tersebut. Dan dalam hal beriman kepada nama-nama kitab tersebut terdapat dua bahagian. Yang pertama adalah ada kitab-kitab yang disebutkan namanya secara detail. Seperti kitab Allah SWT yang terakhir, yaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi kita kena beriman bahawa ada kitab Allah SWT yang bernama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga disebutkan nama kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita beriman bahawa ada satu kitab namanya Injil. Kemudian ada lagi satu kitab yang namanya disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu kitab Musa alaihissalam. Dan ada yang disebutkan namanya sebagai suhuf, yakni lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga ada yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Inna hadza lafi suhufi Musa. Apa itu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Allah SWT kata dalam surah Al-Alaq, Allah SWT menyebutkan perkara ini di dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Ada ulama mengatakan suhuf Musa ini bukan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini ada dua jenis kitab, satu kitab Taurat dan satu lagi suhuf, yakni lembaran-lembaran. Ada kata bahawa suhuf Musa ini adalah kitab Taurat itu juga. Okay. Jadi itu antara nama-nama yang disebutkan secara nas dalam Al-Quran tentang nama kitab-kitab Allah Subhanahu Wataala. Jadi wajib kita beriman kepada nama-nama ini. Dan jenis nama kitab atau jenis kitab Allah SWT yang lain adalah yang tidak disebutkan namanya secara detail. Hanya disebutkan suhuf ataupun tidak disebutkan namanya sama sekali. Cuma Allah SWT telah menerangkan bahawa dia telah menurunkan kitab kepada Rasul-Rasul. Maka kita beriman kepada kitab-kitab ini tanpa kita beriman, tanpa kita belum mengetahui nama-namanya. Dan kenapa wajib beriman kepada nama-nama kitab Allah SWT? Nama saja tidak berbeza nama itu dengan nama. Jawab kita tidak. Nama kitab itu wajib kita imani sebab Allah SWT menghabarkan kepada kita nama kitab-kitab Allah. Jadi termasuk dalam beriman kepada Allah SWT, beriman kepada nama kitab-kitab tersebut. Kalau kita tak percaya nama kitab ini, maka bermakna kita telah mendustakan khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mendustakan khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan orang yang beriman. Jadi bagi kita beriman pada nama-nama kitab tersebut. Kami dah tak banyaklah nama ni. Kita ada Al-Quran, Injil dan Taurat. Dan ada kitab lagi satu yang disebut kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu saja yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah dah beriman kepada nama-nama tersebut, maka wajib kita membenarkan isi kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Wajib kita beriman, wajib kita membenarkan isi kandungan kitab-kitab tersebut. Tetapi ada syaratnya. Kita hanya membenarkan khabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana yang benar saja, yang sahih saja. Ada pun yang tidak benar, yang tidak sahih, maka kita tak boleh beriman kepada ini, tak boleh kita membenarkannya. Sebab apa? Khabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab Allah SWT ini ada yang betul, ada yang tak betul. Yang betul adalah yang ada dalam Al-Quran, kan? Semua dalam Al-Quran kan? Sahih, benar, datang dari Allah SWT. Sebab dia tidak diubah, ia tidak dikurangi, tidak ditambah, tidak tercuma dengan tangan-tangan manusia. Jadi semua dalam Al-Quran benar. Tetapi di dalam kitab-kitab selain daripada Al-Quran Al-Karim, dalam kitab Injil yang kita namakan Bible, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur dan lain-lain lagi, maka kita tak boleh beriman kepada semua yang kita dapat daripada kitab-kitab tersebut. Kenapa? Sebab kitab, isi kitab-kitab tersebut telah dicemari oleh tangan ulama-ulama kaum tersebut. Mereka dah kurangkan, mereka dah tambah, dan ada yang dah hilang pun. Jadi bagaimana mungkin kita benarkan, oh ini adalah yang terdapat dalam Injil, inilah kabar daripada kitab Taurat dari Musa. Mana kita boleh tahu bahawa ini adalah kabar yang benar atau tidak? Sebab itu kita letakkan syarat, kita beriman, kita membenarkan isi kandungan kitab-kitab Allah SWT yang benar daripada ini. Macam mana kita nak tahu benar ke tak? Kita compare, kita bandingkan, kita rujuk dengan kitab Al-Quran sekali. Sebab kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan Allah SWT ke atas umat manusia. Dan ialah satu-satunya kitab Allah SWT yang masih lagi kekal asli. Jadi kalau terdapat khabar dalam Al-Quran bahawa ini adalah berita yang terdapat dalam kitab Taurat, ini adalah berita yang terdapat dalam kitab Injil, maka kita benarkanlah khabar-khabar tersebut. Jadi itu berkenaan dengan perkara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah al-amal. Kita beramal dengan hukum akal yang terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang belum dimansuhkan. Dan adalah kita reda kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, dan juga kita menerimanya. Yang perkara yang akhir ini penting, kita mengamalkan hukum akal yang terdapat dalam kitab-kitab Allah SWT. Itu baru benar menunjukkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Dan itulah maksud daripada diturunkan kitab-kitab Allah. Tetapi kita syaratkan kita hanya beramal dengan hukum akal yang terdapat dalam kitab-kitab Allah SWT ini yang belum dimansuhkan. Belum dimansuhkan. Kalau memansuhkan, maksudnya belum dihapuskan, belum diangkat. Jadi benda yang dah dihapuskan, boleh tak kita beramalkan? Benda yang diangkat hukumnya, boleh tak kita beramalkan hukumnya? Tak boleh. Dan ini disebutkan, isyaratkan kat sini sebab kitab-kitab Allah SWT ini ada yang masih kita boleh gunakan, ada yang dah tak boleh kita gunakan, yang ini hukum akalnya. Ada kitab-kitab yang telah dimansuhkan. Kenapakah kitab-kitab tersebut? Semua kitab-kitab Allah SWT telah dimansuhkan. Kita beramal dengan hukum akalnya selain satu kitab saja, iaitu kitab Allah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kita beramal dengan kitab Allah dan hukum akal kitab Allah SWT yang satu dengan Al-Quranul Karim. Tetapi mungkin juga terdapat satu dua hukum yang ada dalam Injil ataupun Taurat yang belum dimansuhkan sebab dia masih ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita beramal dengan itu. Tetapi yang selain daripada itu, kita tak boleh beramal dengan itu. Contohnya adalah berpuasa, solat, mengeluarkan zakat, buat haji. Ini semua adalah hukum akal dalam Al-Quran. Dan juga hukum akal yang terdapat dalam kitab-kitab Allah SWT lain. Sebab rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW semua diperintahkan untuk solat. Kita baca surah Maryam, cerita tentang rasul-rasul mengisahkan Allah SWT perintahkan rasul-rasul itu untuk solat. Firman Allah SWT tentang Nabi Ismail AS, waqul fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Dan ingatlah di dalam kitab ini tentang Ismail, sesungguhnya beliau adalah seorang nabi dan rasul, dan adalah dia seorang shadiqal wa'di, dia adalah seorang yang benar dalam janji dan ada sholat Nabi dan Rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati was-zakah. Dan adalah Nabi Ismail ini biasa selalu memerintahkan ahli keluarganya untuk mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Dan adalah Nabi Ismail ini diridhai oleh Tuhannya. Itulah selama ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail itu sholat dan mengajak ahli keluarganya, maknanya kaum umatnya, untuk mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. So itu syariat yang terdapat atau hukum makan yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan. Dan Allah SWT telah mewasiatkan aku agar aku mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat selama aku hidup. Jadi ini semua menunjukkan bahwa nabi-nabi yang terdahulu di dalam kitab-kitab mereka terdapat perintah untuk solat dan zakat. Adapun puasa, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu as-shiyam, berpuasa. Kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Ini menunjukkan dalam ayat ini bahwa umat-umat sebelum kita pun ada perintah puasa. Jadi puasanya satu hukum yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Zahirnya hukum puasa terdapat dalam kitab Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan haji adalah satu ibadat yang dilakukan daripada zaman Nabi Nuh AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW mengikut hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan umum yang terdapat dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Dalam surah Al-Imran Allah SWT berfirman, dan Allah SWT dan wajib untuk Allah SWT atas manusia hajjul baiti, buat haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Dan terdapat beberapa perkara lain yang kita tak nak syarahkan, yang merupakan hukum ahkam yang sama yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kita beramal dengan hukum ahkam ini sebab dia belum dimansuhkan lagi. Jadi yang penting adalah asas kita beramal dengan hukum-hukum dalam kitab-kitab Allah SWT ini adalah satu kitab saja, iaitu Al-Quran Al-Karim. Sebab itu tidak perlu lagi kita membeli ke ataupun mengkaji kitab-kitab Allah SWT yang lain selain Al-Quran. Untuk kita tak mengetahui akan hukum ahkam, kita beramal dengan kitab. Tapi kita nak pergi buka Bible atau beli Bible, kita cari apa ajaran Bible ini, kita nak beramal dengan sebab kitab-kitab itu semuanya hukum akal dalamnya telah dimansuhkan dengan diturunkan kitab Allah SWT. Allah SWT berfirman, kitab ini adalah muhaiminan alaih, wa anzalna ilaika al-kitaba musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan surah Al-Ma'idah, dan telah kami turunkan kepada engkau Muhammad al-kitab, ini Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, ia membenarkan apa yang ada di hadapan daripada kitab-kitab yang lain. Wa muhaiminan alaih, dan dia adalah muhaimin, maknanya dia menguasai atas segala kitab-kitab Allah SWT. Apa yang menguasai? Dia menghapuskan, dia overcome, kita kata. So dia memansuhkan kitab-kitab Allah SWT ini. Jadi cukup kita dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi dengan kita, dalam kita beramal dengan hukum-hukum Allah SWT, kita mesti reda dengan hukum-hukum tersebut. Yang kita hanya amalkan saja tapi kita tak reda. Kenapa kita mesti reda dengan semua hukum-hukum Allah SWT? Sebab reda kepada hukum Allah SWT berarti kita reda kepada Allah SWT. itulah sebenar-benarnya iman. Ada orang yang beramal dengan sebagian hukum Allah SWT, tapi dia tak reda, dia tak suka. Tak reda, dia boleh benci. Dia solat, tapi dia tak suka solat. Dia keluarkan zakat, dan dia kata zakat ini mubazir. Orang yang miskin tu dia malas. Kenapa kita yang suap bayar dari dia, kita kena sedekah kepada orang yang malas? Tapi dia keluarkan juga. Itu bagus juga lah. Tapi itu tak, tak cukup ketika kita beramal hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal ini terdapat beberapa hukum syariat yang merupakan fitnah bagi sebahagian umat Islam. Terutama sekali adalah hukum yang berkenaan dengan wanita. Jadi dalam hal berpoligami atau wanita apa, dia mengamalkan hukum itu, tapi dia tak terima dengan hati, dia tak reda. Dan kadang-kadang dalam rangka dalam masalah pembagian harta faraid, Allah SWT memberikan kepada lelaki dua kali ganda yang diberikan kepada waris perempuan. Dia amalkan juga hukuman kami, tetapi dia tak reda. Jadi itu semua tak diketahui oleh orang, melainkan kita dengar cakap atau orang-orang ini dalam hati. Jadi adakah amalan-amalan seperti ini bermanfaat untuk mereka? Jawabnya tidak. Tidak, tentu sekali tidak. Kita mesti, kita wajib mengamalkan hukum Allah SWT dan kita reda kepada hukum-hukum ini. Barulah kita benar-benar beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita faham hikmah di sebalik ibadat-ibadat ini, perintah dalam hal ini, ataupun kita tak faham dan belum faham. Kadang-kadang kita tak faham, kadang-kadang kita belum faham. Nanti kita faham. Bukan semuanya kita tak faham hari ini. Kita dengar aja kita mesti faham, tak ada. Kadang-kadang kita dengar pun tak faham-faham juga. Jadi sebagai orang yang beriman pada Allah SWT, kita yakin bahawa Allah SWT tidak minta dan sesuatu perintah tidak melarang satu larangan, melainkan terdapat kebijaksanaan hikmah di sebalik. Sebagaimana Allah SWT tidak menetapkan satu takdir yang baik ataupun yang tidak baik, melainkan tentu terdapat hikmah di sebalik. Ada orang dapat anak, ada orang tak dapat anak, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang cukup sifatnya, ada orang tak cukup sifat, buta lah apa. Dan ada orang dalam hidupnya pada permulaannya sihat, kemudian sakit sampai meninggal dunia. Ada yang sakit, kemudian dia sihat balik, sakit balik dan seterusnya. Adakah kita tanya, kita benci atas takdir Allah SWT? Tentu sekali tak boleh. Ada tempat, ada kawasan di bumi Allah SWT, ada yang hujan banyak, ada yang kemarau banyak, ada yang campur-campur. Jadi ini semuanya adalah takdir Allah SWT. Tidak boleh tidak melainkan seseorang yang beriman kepada Allah SWT, beriman juga kepada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Jadi yang halal, yang haram, semuanya mestilah diterima dengan hati yang patuh kepada perintah ataupun hukum-hukum Allah SWT. Dan antara kebaikan buah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wataala, bila kita tahu Allah SWT menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya, maka kita tahu bahawa Allah SWT mengambil perhatian di dalam memberikan petunjuk kepada apa yang berguna untuk hamba-hambanya, sehingga kali diutuskan ataupun diturunkan kepada setiap umat kita yang dapat menunjuk mereka. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah SWT kepada umat manusia. Rasul-rasul ini diberikan kepada mereka kita untuk memberi petunjuk kepada manusia. Bagaimana kita sekarang orang Islam, kita masih ada Al-Quran. Jadi apa guna Al-Quran? Dengan Al-Quranlah kita mendapat petunjuk. Kita kalau bergaduh, tentang sesuatu perkara, lebih-lebih lagi dalam masalah agama, kita rujuk apa? Kita rujuk Al-Quran. Kalau orang kata solat itu tak wajib ke waktu, yang penting solat ini berapa waktu tak penting. Kita rujuk pada Al-Quran. Quran kata solat apa yang datang daripada Rasul kamu ambil, apa yang dilarang dari Rasul kamu tinggal. Di dalam solat berapa kali? Satu hari, satu malam, 5 kali. Apa yang dibaca dalam setiap rakaat? Berapa rakaat? Berapa apa yang dibaca dalam setiap rakaat? Dan seterusnya semuanya kita belajar dari Rasul. Dan bagaimana? Dan kenapa kita belajar dari Rasul? Sebab Quran suruh ambil daripada Rasul. Sepentingnya kita Allah SWT. Dan yang paling utama sekali yang terdapat dalam Quran adalah tentang akidah, tentang kabar yang baik, tentang hari kiamat dan seterusnya, khabar-khabar yang dahulu dan yang akan datang, berita tentang syurga dan neraka dan seterusnya. Dan itu semua kita ambil daripada kitab Allah SWT yang diturunkan sebagai petunjuk. Dan satu lagi faedah daripada beriman dengan kitab Allah SWT, orang yang beriman dengan kitab Allah SWT akan mengetahui akan hikmah Allah SWT, kebijaksanaan Allah SWT, kerana meletakkan untuk setiap umat syariat-syariat yang sesuai dengannya. Dan kita dah katakan kita beramal dengan hukum akal dari mana? Dari kitab Al-Quran. Dan apa yang terdapat dalam Al-Quran kadang-kadang banyak kali berbeza dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab lain. Misalnya syariat Nabi Musa AS ada binatang yang tak boleh dimakan, tetapi dalam syariat kita boleh dimakan. Sebagai ulama mengatakan apabila Nabi SAW bersabda muhillat khaira baitatan yuhadaman, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal baitatan fajarabu wal'ud, ada dua bangkai dalam belalang dan ikan. Wa'ammal damani fatihal wal'kabib, dan ada dua darah adalah limpa dan hati. Mereka katakan muhillat, dihalalkan untuk kami, yakni untuk umat ini, yakni umat Muhammad SAW. Jadi sebelum ini mereka tak ada, kata ada bagi mereka makan, makan dua bangkai ini dan dua darah, tak boleh makan dan tak boleh makan ikan. Kalau betul lah begitu, ini menunjukkan bahawa syariat itu beza-beza. Dan kenapa Allah SWT memberikan hukum syariat yang berbeza-beza untuk kaum yang berbeza-beza? Tidak lain tidak bukan menunjukkan kebijaksanaan Allah SWT, kerana setiap hukum itu sesuai dengan kaum. Kalau kita tengok solat, solat diwajibkan atas kita 5 kali sehari semalam. Dan sebenarnya asalnya nak diturunkan kepada kita 50 kali solat sehari semalam. Cuba yang 50 kali. Kata Nabi Musa AS dalam Nabi Suri Israq yang hendak kepada Nabi Muhammad SAW, pergilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu, dan tidak ada dikurangkan bilangan solat ini. Sebab umat aku, yani umat Musa AS, ini kuat dari umat. Tapi kalau diperintahkan kepada kami pun, kami tak boleh lakukan, apalagi umat kamu yang lemah. So menunjukkan bila akhirnya Allah SWT mengurangkan jumlah solat itu kepada 5 waktu, maknanya sesuai, maknanya hari boleh dikerjakan oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam kita ya. Tapi solat 5 waktu ni pun, ni pun susah eh? Ada yang lagi susah, ada solat tu lagi susah daripada solat-solat lain. Terutama sekali solat apa? Solat subuh lah yang pun susah. Baru 5 kali dah kurang, dan diskaun punya diskaun. Boleh dilakukan atau tak boleh sebenarnya pun? Boleh tetapi masalahnya adalah masalah iman. Dan yang terakhir di sebalik iman dengan kitab Allah SWT adalah kita bersyukur terhadap nikmat Allah SWT kerana menurunkan kitabnya kepada kita. Jadi kita kita membacanya, kita baca dalam solat, luar solat, kita tadabburnya, kita belajar tafsir dan uraiannya, belajar hukum akalnya, bahkan semua ilmu agama, semua berkhidmat untuk menguraikan, mensyarah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, fiqahnya, hadisnya dan sebagainya. Itu semua guna yang adalah berkhidmat untuk mensyarahkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita berfaham dan kita cari rahsia-rahsia itu, maksudnya dalam kaedah mutiara-mutiara itu, dan kita amalkannya. Dan itu kita tidak akan sesat selama-lama. Sebab itu kata Allah SWT dalam permulaan surah pertama setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan Lilmuttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan Lilmuttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi itu antara hikmah diturunkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita bersyukur terhadap nikmat ini. Lagi banyak kita baca, lagi banyak kita faham, lagi banyak kita hafal, lagi banyak kita amalkan daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini, lagi kuat iman kita, lagi tetap kita di atas kebenaran, dan lagi susah kita disesatkan atau menyesatkan. Jadi siapa yang tak bersungguh-sungguh mempelajari kitab Allah SWT ini, maka dia akan mudah ditipu, mudah disesatkan, mudah terpengaruh dengan nasib-nasib jahat yang makhluk yang ingin menyesatkannya. Itu antara perkara yang kita sempat sebutkan tentang beriman kepada kitab Allah SWT. Terdapat tadi ada satu permintaan kenaan dengan amalan kita solat subuh ni, iaitu kita solat dengan tak membaca doa qul pada rakaat keduanya satu, dan satu lagi adalah tentang selepas solat. Kena tak seperti kebiasaan kita tidak membaca doa qul ramai-ramai. Jadi ada keperluan untuk menerangkan tentang hal ini. Dan saya sebutkan ini adalah amalan pribadi kan? Jadi siapa yang amalkannya, kita tak apa ni, kita tak melarang. Maksudnya kita tak masuk dalam apa ni perdebatan dalam hal ini. Dan kita pun harap demikian juga lah yang mengamalkannya, maka kita amalkannya. Jadi ini adalah masalah apa? Masalah kefahaman dan amalan dalam agama. Tetapi apabila terdapat jurang pemahaman, kenapa orang ni buat apa yang buat atau tak buat apa yang dia tak buat, dan kita buat apa yang kita buat, kita tak faham kenapa orang buat, jadi akan timbul apa? Timbul salah faham. Itu juga satu masalah. Jadi kalau kita cakap pun mungkin jadi masalah. Sebab apa? Sebab makin kita cakap makin timbul perkara tersebut, makin tak faham. Tak cakap dia terus tak faham. Ada sangka-sangka yang tak baik. Dan maklumlah manusia tu dalam hati dia ada macam-macam perasaan. Syaitan pun sentiasa berusaha untuk memecah belah dengan manusia. Lagi-lagi orang beriman paling dia suka pecah belah dengan orang beriman. Dan paling dia suka orang beriman berpecah belah dalam agama dia. Kalau tentang dunia banyaklah gaduh, tentang duit, tentang harta, tentang syarikat, apa semua gaduh je. Tapi dalam agama pun mereka bergaduh. Dan itu lagi disukai oleh syaitan. Jadi inilah antara perkara yang nak tegur salah, nak cakap salah, tak cakap pun salah. Tetapi atas dasar amanah dan jawab terhadap ilmu, maka terangkan sedikit saja. Ya, siapa yang ada dekat sini harap-harap faham. Yang pertama sekali tentang kunut, saya rasa kita telah sebutkan. Sebab kunut di dalam solat subuh ini adalah salah satu masalah khilafiyah. Khilaf kemarin ada lebih daripada satu pendapat yang berbeza-beza di kalangan jawa, kalangan ulama. Dari dulu lagi Jadi ada empat mazhab termasyhur lah, mazhab Syafi'i, mazhab yang kita tahu lah. Kemudian selain itu adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Bukan semua ulama yang empat tu sepakat bahawa kita disunatkan baca doa kunut dalam setiap solat subuh. Tidak. Mereka berselisih pendapat. Jadi ada dua pendapat. Satu pendapat kata solat subuh itu dibaca kunut, itu sunat. Lebih-lebih lagi mazhab Syafi'i, dia mengatakan kalau sampai tak membaca kunut kena sujud sahwi. Jadi dia betul-betul stres kat situ. Tapi itu pendapat mazhab Syafi'i, satu mazhab. Dan juga mazhab Maliki. Adapun mazhab lain, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, pendapat mereka adalah tidak disunatkan baca kunut dalam setiap solat subuh. Dan itu bukan cakap macam itu je, sunat tak sunat tak, sukati je. Hari ini dia kata sunat, besok dia kata tak sunat tak. Jadi dia, mereka tidak mengeluarkan pendapat-pendapat ini melainkan setelah mereka kaji. Dan mereka kaji daripada sunat-sunat Rasulullah SAW. Sebab itu kata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biarlah solat subuh tiap-tiap hari, bertahun-tahun, 23 tahun macam solat subuh. Ataupun yang sekolah pulangnya ni, zaman Madinah, 15 tahun. Itu tu sekali diriwayatkan sampai kepada ulama-ulama itu tentang cara Nabi SAW solat subuh. Jadi kenapa mereka berbeza pendapat? Cerita pendeknya lah, cerita panjangnya kerana buka buku lah. Cerita pendeknya, riwayat yang sampai kepada imam-imam mazhab ni tentang cara Nabi SAW solat subuh tu berbeza-beza. Ada yang katakan Nabi SAW kunut dalam subuh. Tiap-tiap subuh ada yang mengatakan Nabi SAW tak kunut dalam solat subuh melainkan berapa kali saja kerana sebab tertentu. Sebabnya adalah ada dua riwayat. Satu kata Nabi SAW solat subuh dia akan kunut sampai dia meninggal. Satu lagi Nabi SAW kunut juga dalam solat subuh, tetapi dalam kerana sebab-sebab tertentu saja. Jika tak ada sebab dua ni, dia tak akan kunut dalam solat subuh. Bahkan kalau ada sebab-sebab ini yang kita namakan nazilah, Nabi SAW bukan hanya kunut dalam solat subuh ni. Dia akan kunut dalam solat subuh, nanti kunut lagi. Dan kat terakhir, dia akan kunut solat asar, dia akan kunut macam kunut subuh tu. Dalam solat maghrib, dia akan kunut solat isyak, kunut subuh, kunut lagi kadang sampai beberapa hari. Baik, jadi dalam hal ini, daripada sudut manakah ulama-ulama berpendapat atau mengeluarkan pendapat ijtihad mereka, mazhab mereka melalui apa yang mereka rasakan kuat, yang mereka faham daripada hadis-hadis yang berbeza. Jadi bagi mereka yang mengatakan hadis kunut sepanjang subuh itu ada sebab ke, ada nazilah ke, tak ada nazilah, itu adalah hadis yang sahih seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki, maka dia amalkan. Jadi dia bukanlah suka-suka. Dia apa? Dia nak ikut sunnah. Asasnya dia nak ikut sunnah. Baik. Tetapi bagi ulama golongan kedua, mazhab Hanbali dan Hanafi, pada mereka apa ni? Hadis kunut setiap subuh itu hadis yang lemah. Hadis Anas bin Malik itu hadis yang lemah. Ikut kajian mereka, dan mereka adalah ulama-ulama, mereka kata hadis itu lemah. Yang sahih, yang benar adalah Nabi SAW kunut nazilah bersebab sahaja. Jika tidak ada sebab, tak kunut. Dan ini juga antara pendapat-pendapat sebahagian sahabat. Jadi itu permasalahan. Jadi sepatutnya kalau bukan sampai sekarang ni, orang-orang yang memandang Syafi'i macam kita di Nusantara, mereka akan ikutlah mazhab Syafi'i, dia akan kunut semua. Tapi kalau kita pergi kat negeri lain, pergi Mekah, Madinah, ikut mazhab Hambali, dia tak kunut pula. Ataupun kita pergi kat sebagian tempat lain, dia tak kunut. Sebenarnya semua ni benda sedang berlaku. Dan asalnya kita tak boleh bergaduh, berpecah belah kerana masalah macam ni. Sebab itu ada dalil yang penting kita amalkan. Kita ada dalil yang penting tu adalah lagi penting tu, lebih penting yang penting pernah saya sebutkan. Kalau dalam masjid semayang berjamaah, makmum tak ada choice tak ada pilihan lain kalau ikut imam dia dah di situ. Imam kunut pun kita kunut, imam tak kunut tak kunut, imam tak kunut lepas sujud sahwi kita ikut sujud sahwi. Walaupun dalam mazhab kita tak payah kunut. Dan itu juga ada masalah di dalam kunut witir, dalam Ramadan ke dan seterusnya. Sama kesatuan dalam teori lain tapi dalam praktikal kesatuan mesti ada, wajib, tak boleh pecah belah. Batu lama zaman dahulu mereka tak boleh pecah belah. Ketahuilah bahawa Imam Syafi'i Allah Ta'ala yang keras dalam mensunatkan kunut subuh, setiap subuh. Bila dia sampai dekat kampung, dekat mazhab Hanafi ini tepat. Dan mazhab Nabi apa? Dia kunut dekat Allah, dia tak kunut. Dia jadi imam, sebab dia imam. Imam Syafi'i ya. Ulama besar. Bila jadi imam, kampung pun semua tak kunut. Bila dia jadi imam, dia tak kunut. Padahal mazhab apa? Kunut. Sebab tak. Apa ni? Dia hormat kepada apa ni? Pendapat. Itulah apa ni petunjuk daripada syarat usaha yang harus kita apa ni kita ikuti jadikan contoh. Yang ulama mengatakan bahawa kunut dari sudut bahasa adalah memanjangkan rukun, memanjangkan sesuatu dalam ketaatan. Jadi kalau kita diri panjang-panjang itu dah kunut, kalau kita rukuk panjang-panjang itu dah kunut. Dalilnya dalam Quran. Amma huwa qa'imun ala al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna. Dalam surah Zumar ada tak sama orang-orang yang kafir ini dengan orang yang qa'imun, orang yang kunut waktu malam diri dan sujud mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azabnya. Ketika sama orang yang tahu, orang yang tak tahu. Ini pun maksudnya orang yang kunut pada waktu malam. Adakah dia baca kunut usmayan malam? Tak ada. Maksudnya dia berdiri panjang. Itulah sunnah Nabi SAW. Dia banyak. Dia panjangkan rukun berdiri dengan membaca Al-Quran yang banyak. Jadi itulah sunnah Nabi SAW dalam solat subuh. Ada aku lihat ini masalah ada. Ini penerangan saja. Ini penerangan. Saya harap itulah. Kemudian yang kedua adalah pertandingan selepas solat. Selepas solat juga adalah perkara diamalkan oleh Rasulullah SAW sepanjang hayatnya. Takkanlah tak diluatkan kepada kita apa yang Nabi SAW lakukan selepas dia solat. Jadi apa yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi SAW akan baca Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kita lihat saya memahami saya muslim. Itulah yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan zikir-zikir yang kita pun baca juga. Muhammad Tassalam, Allahumma la mani'a illa Allahumma la mani'a lima mana'aka dan seterusnya. Dan dizikirkan 33 tu kan? Bacakan ayat kursi, dibaca ayat kursi. Dan ada zikir-zikir lain banyak, ada yang panjang, ada yang sedikit. Dan dia akan apa? Ketika itu dah kan akan pusing daripada menghadap kiblat kepada menghadap makmumnya. Baik. Ada tak riwayat bahawa Nabi SAW angkat tangan ke atau menghadap kiblat balik ke ataupun tak angkat tangan kemudian berdoa dan jemaah makmum mengaminkan? Itu saya kata kalau kita tahu kita tak buat. Sebab apa? Dalam hadis-hadis Nabi SAW tak ada satu hadis pun yang menunjukkan Nabi SAW pernah buat macam tu. Sekali pun tak pernah. Kalau sekali-sekali boleh lah kita jadikan hujah sekali pun tak. Jadi sebab itu kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, mereka tak amalkan tu. Jadi mereka zikir. Baik. Tapi mereka tak berdoa dalam malam. Bukan doa tak boleh. Siapa ada hajat kan doa lepas solat, doa tak rasa. Walaupun doa dalam solat abdal ketika sujud dalam tasyahud akhir. Tapi berdoa dengan cara yang kita selalu lakukan itu tidak ada nasnya daripada hadis, daripada amalan Nabi SAW, daripada amalan sahabat tadi. Jadi dalam hari ini kita kena faham. Dan kalau kita nak rujuk kepada mazhab, belilah rujuk kitab Imam Syafi'i. Boleh jumpa tak? Imam Syafi'i kata lepas solat kita doa ramai-ramai. Tak ada pun. Bahkan semua mazhab tak ada. Pasal memang tak ada. Imam dia ada juga. Kalau mereka menganggap apa ni, orang tak pandai nak doa ataupun orang lepas solat terus cabut keluar. Jadi amal ini kita semua dapat. Itu adalah apa ijtihad dari sebagian orang. Tapi kalau nak katakan itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas salat, tentu sekali tak mungkin. Jadi saya harap selepas kemudahan seperti ini, jadi tak berapa gemar saya dalam ini nak sentuh banyak-banyak sensitif kan. Jadi kalau apa ni, kita mempunyai keikhlasan, kita mempunyai kita katakan lapang dada dalam masalah-masalah seperti ini, dia tak menjadi isu. Macam mana pun tak menjadi isu. Awak nak doa pun tak ada pasal. Bila imamnya doa, awak nak doa sama-sama mungkin. Sebab masing-masing kita ni akan bawa amalan kita kepada Allah SWT hari kiamat. Dan Allah SWT akan tanya kita, kau buat ini bagus, kenapa kau buat? Kalau boleh jawab, selamat. Kalau tak boleh jawab, tak selamat. Itu je lah. Jadi pastikan apa yang kita lakukan untuk kita, kita tahu dah ini. Dan ini adalah perkara yang berlaku dalam masjid. Dan perkara yang berlaku dalam masjid ini tak sepatutnya jadi dalam ini perkara yang menjadi pertelingkahan sampai bermusuh-musuhan, berpuak-puak dan seterusnya. Jadi untuk saya, oleh kerana saya belajar macam ini, saya yakin macam ini, jadi saya amalkan macam ini. Salah tu itu. Orang yang buat saya dari itu yang biasa itu, pas saya belajar macam itu, dia yakin dengan itu. Tak ada masalah, tak gaduh, tak apa semua. Tetapi entah agar ni syaitan masuk ke dalam hati kita, kita hendak semua orang ikut cara kita, mana boleh. Tak ada lah itu kan. Mazhab banyak, mazhab ke satu je, ada banyak mazhab. Mazhab Al-Hadis lagi ada banyak, takkan satu mazhab betul. Kenapa kita tak ada, tak boleh kita katakan apa tu dalam mengada dalam hal-hal ini. Jadi kita sepatutnya lebih matang dan semasa ke semasa kita lebih matang. Dan kenapa kita sepatutnya lebih matang dalam agama? Sebab kita belajar. Masalahnya bila kita tak belajar, bila kita tak buka Quran, kita huraikan, tak buka hadis-hadis Nabi SAW, tak huraikan, kita dalam satu saja pandangan, maka kita akan sempit. Jadi kita orang kalau tak belajar, pergi Mekah, pergi Madinah, terperanjat. Ada orang semayang tangan dia letak dekat dada, ada letak dekat pusat, ada letak dekat bawah pusat, ada tak letak orang-orang dia lepaskan dia, betul lah. Ada lepas rokok, letak lagi. Ada begitu, ada begini. Kita dah was-was, dah rasa tak betul lah semua. Padahal tu semua orang Islam, semua tu ikhlas. Datang dari jauh sama-sama solat kat Masjid Nabi atau Masjid Haram. Masalah bukan masalah mereka, masalah-masalah kita. So, Islam lebih luas daripada setakat yang kita lihat sini saja. Allah Allah Islam. Jadi itu syarat penerangan yang sempat kita sampaikan pada subuh ini. Yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap adalah daripada diri saya dan kelemahan saya. Dan adalah daripada syaitan. Dan Allah dan Rasul yang lepas tangan daripadanya. Semoga apa yang kita dengar jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan memperhatikan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Qulu qawli hadza astaghfirullah azim wa li wa lakum wa li sa'il mu'minina wal mu'minat innahu ghafurur rahim. Allahumma aslih dhata bainina wa adlis baina qulubina wa hadina subula salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.